Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berselang pendapat tentang hukum cadar, apakah wajib ataupun sunnah. Banyak dari ulama yang menyatakan bahwa hukum cadar itu adalah wajib karena wajah wanita itu adalah anggota tubuhnya yang paling indah, yang paling sering menimbulkan fitnah. Karenanya, bila kedua lengannya, kedua paunya wajib ditutup, punggungnya wajib ditutup, padahal wajahnya lebih indah, tentu menutup wajah itu lebih wajib dibanding menutup punggungnya. Kemudian, sebagian ulama lain mengatakan bahwa menutup wajah atau mengenakan cadar itu hukumnya sunnah, bukanlah wajib, karena ada beberapa riwayat dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tidak mengenakan cadar, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Idul Adha ataupun Idul Fitri berkhutbah di hadapan kaum wanita, dan selesai beliau berkhutbah memotivasi kaum wanita untuk bersedekah, tiba-tiba ada seorang wanita yang pipinya ada kemerah-merahan Saf'ul Khuddain, pipinya ada semacam perubahan kulit karena semacam bekas terkena pukulan atau yang lainnya, berdiri dan kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kaum wanita lebih banyak menghuni neraka dibanding kaum laki-laki sehingga kaum wanita lebih dilanjutkan bersedekah, lebih dianjurkan untuk banyak bersedekah?" Beliau menjawab, "Karena kaum wanita itu yakfurnal ashir, seringkali mengingkari jasa baik suaminya." Riwayat ini menunjukkan bahwa atau menjadi indikasi nyata sebagian wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenakan cadar, karena kalau mengenakan cadar tentu sahabat Abu Hurairah tidak dapat menyaksikan, tidak dapat melihat pipi dari wanita tersebut. Dan masih ada lagi dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kedua kelompok ulama tersebut. Karenanya yang mengenakan cadar itu insya Allah akan lebih sempurna, namun bagi orang yang belum mampu karena satu atau dua hal, insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.